sudah ku pujuk merayu, kini engkau kembali padaku. Maafkan semua salahku dulu yang pernah menyakiti hatimu. Hidup saling percaya, dua insan berbeza.